Konsultasi Syariah. Qadha zakat mal. Pertanyaan. Jika ada orang yang tidak membayar zakat selama beberapa tahun, apa yang harus dilakukan? Jika sekarang dia ingin bertaubat, apakah zakatnya menjadi gugur? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Orang yang menunda pembayaran zakat, dia berdosa, sehingga wajib bertaubat. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang orang yang tidak bayar zakat selama 4 tahun. Jawaban beliau, orang ini berdosa karena menunda zakat. Karena kewajiban seseorang adalah segera menunaikan zakat setelah tiba waktunya dan tidak menundanya. Karena pada asalnya, semua kewajiban harus dikerjakan segera. Karena itu, orang ini wajib bertaubat kepada Allah dari maksiat ini. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Setelah taubat, apakah kewajiban zakatnya gugur? Dalam ibadah zakat, ada dua unsur. 1. Beribadah kepada Allah. 2. Menunaikan hak fakir miskin dan semua orang yang berhak menerimanya. Hak untuk orang lain tidak bisa gugur sampai dia ditunaikan. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, ada orang yang tidak membayar zakat selama 5 tahun karena tidak punya perhatian dengan zakat. Sekarang dia bertaubat, apakah kewajiban zakatnya menjadi gugur? Jika belum gugur, apa yang harus dilakukan? Penjelasan Imam Ibnu Utsaimin, zakat adalah ibadah kepada Allah dan menunaikan hak orang fakir. Ketika seseorang tidak membayar zakat, dia melanggar dua hak, hak Allah dan hak orang fakir, dan semua yang berhak menerima zakat. Jika dia bertaubat setelah 5 tahun, seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, maka taubatnya menggugurkan hak Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Yang artinya, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, selanjutnya yang tersisa adalah hak kedua, yaitu hak para penerima zakat, orang fakir, dan yang lainnya. Sehingga tetap wajib menyerahkan zakat kepada mereka. Dan bisa jadi, dia mendapat pahala karena taubatnya sah. Karunia Allah sangatlah luas. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Demikian, Allahu A'lam.